Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita untuk bisa hadir di majelis ini pada kesempatan malam hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang poin yang ke-32, yakni mereka kaum musyrikin serta Yahudi dan Nasara menolak kebenaran ketika kebenaran itu berada pada pihak yang dibencinya. Telah lewat pembahasan ini dan kita terputus pada pembahasan tentang bahwa di sana ada dua pembahasan. Yang pertama, menerima kebenaran dari pihak manapun ketika memang sesuatu itu adalah al-haq. Tentunya diketahui kalau itu hak dengan dasar dan rujukan yang kuat. Bukan hanya sekedar apa? Sangkaan dan dugaan. Ada ayatnya pasti benar. Itu dugaan. Itu tidak benar seperti itu. Kok mengatakan tidak benar padahal ada ayatnya? Iya. Karena Allah telah memberitahukan kepada kita adanya orang-orang yang menentang kepada Allah, tidak mau mengikuti agamanya, namun mereka juga memanfaatkan Al-Quran untuk bisa menimbulkan permasalahan besar dalam agama Islam. Digunakanlah Al-Quran untuk mereka putarbalikkan fakta agar mereka bisa menafsirkan kepada tafsiran yang mereka maukan, sehingga banyak orang yang menggunakan Al-Quran tetapi dalam rangka menimbulkan fitnah di tengah masyarakat dan dalam rangka agar supaya mereka bisa menafsirkan semau mereka. Sehingga tidaklah cukup hanya berdasarkan ayat kemudian dipastikan itu benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat sifat penentangan. Sifat menentang bukan sifat orang yang taat. Mereka menentang dan Allah memberitahukan kepada kita pada diri mereka terdapat sifat penentangan. Tetapi lihat apa yang dia perbuat. Fattabi'una ma tashabaha minhu. Mereka mencari-cari ayat-ayat yang masih samar-samar. Ayat-ayat yang mutasyabihat. Yang masih global, yang masih umum. Dalam rangka apa mereka mencari ayat-ayat yang masih seperti itu? Apakah dalam rangka untuk diikuti ayat Al-Quran itu? Bukan. Allah bongkar isi hati mereka. Kita tidak tahu isi hati manusia. Tetapi Allah Maha tahu isi hati mereka dan telah memberitahukan kepada kita tatkala mereka menukilkan ayat yang mereka maukan adalah ibtigha al-fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Fitnah yakni apa? Kesesatan. Fitnah adalah pemahaman yang menyimpang. Fitnah adalah kebid'ahan. Fitnah wa ibtigha ta'wili. Dan yang kedua adalah Mereka menukilkan ayat-ayat Al-Quran, dibongkar Allah isi hati mereka dalam rangka untuk mereka bisa menafsirkan kemana tafsiran yang mereka maukan. Sehingga untuk mengerti kebenaran haruslah diketahui dalilnya dan diketahui rujukannya, agar diketahui dengan pasti bahwa itu adalah bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu diketahui al-haq dan dipastikan rujukannya, penjelasan dari para sahabat Nabi atau dari para tabi'in atau yang lainnya, maka kita menerima al-haq itu datangnya dari siapapun, walaupun datangnya dari Yahud. Nanti akan kita baca apakah pernah Nabi menerima hal tersebut padahal itu muncul dari Yahudi. Akan kita bacakan dalilnya. Adapun pembahasan yang kedua adalah pembahasan tentang talabul ilmi, talabul haq. Kita mencari al-haq, mencari ilmu. Adapun kalau permasalahan talab, yakni mencari, hendaknya engkau mencari ilmu yang akan dijadikan sebagai agamamu dari orang-orang yang terpercaya. Jangan dari orang-orang yang disangsikan. Apalagi sudah dikenal bahwa dia mengajarkan sebuah kesesatan. Jangan. Sudah berlalu pembahasan kita berulang kali. Ucapan para ulama diantaranya ucapan Muhammad bin Sirin. Inna hadzal ilma dinun fanzuru aman takhuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama. Karena itu lihatlah oleh kalian, telitilah oleh kalian kepada siapa kalian mengambil ilmu ini. Kalau salah guru, kemudian yang kau ambil darinya pemahaman yang batil, maka akan menyebabkan batil pula agama. Akan menyebabkan sesat pula agama. Disangka benar, padahal itu adalah hal yang menyimpang. Dua hal ini telah kita sampaikan dalam pertemuan yang terakhir, yakni sebelum hari Rabu kemarin. Bisa dipahami hadirin? Masih ingat pembahasan? Ya. Sehingga wa kaum muslimin, kita lanjutkan ucapannya Syekh Shalih Fauzan. Qala Syekh Shalih Fauzan, wal wajibu 'alal muslimi ay yaqbal al haqq mimman jaa bihi. Maka wajib bagi setiap muslim untuk menerima al-haq dari siapapun datangnya al-haq itu. Karena al-haq dhalatul mu'min. Karena al-haq itu adalah dhalatul mu'min. Kalau diterjemahkan ke kita, sesuatu yang hilang dari orang yang beriman. Artinya dia mungkin belum tahu. Kemudian dia dapati adanya al-haq, maka dia berhak menerima dan mengambil al-haq itu. Tentunya sekali lagi, memastikan hal itu betul-betul hak atau itu adalah syubhat. Ini butuh apa? Ilmu tersendiri. Aynama wajadahu akhadahu. Seorang mukmin dimanapun dia mendapati kebenaran, maka dia mengambilnya. Ma'asadikihi, apakah kebenaran itu ada pada temannya? Au ma'aduwihi, atau bersama musuhnya. Ini orang mukmin sifatnya seperti itu. Yani apa? Tujuan dia wahai kaum muslimin, bukan tujuan-tujuan tertentu, kepentingan-kepentingan tertentu. Tetapi dia betul-betul mencari al-haq. Buktinya apa? Walaupun itu al-haq ada pada musuhnya, dia katakan itu hak. Dia katakan hak. Walaupun itu ada pada musuhnya. Berbeda dengan ahlul batin. Di mana tujuan hidup mereka adalah memakurkan yang batil, menyebarkan yang batil. Sehingga walaupun dia tahu al-haq ada pada pihak lain, dia akan tolak itu. Dia akan ingkari itu. Walaupun itu al-haq sekalipun. Karena memang tujuan mereka bukan mencari yang hak. Tetapi tujuan mereka menghidupkan keyakinan yang ada pada mereka, atau menghidupkan dan membesarkan ibadah walaupun itu bid'ah yang ada pada mereka. Beda antara ahlul haq dengan ahlul batil. Bisa dipahami hadirin? Ini dia. Kalau ahlul batil mengajarkan taklid kepada para pengikutnya. Di antara dampak negatif taklid adalah menolak al-haq dikarenakan al-haq itu ada pada musuhnya. Dan dia menerima batil dikarenakan batil itu datang dari gurunya atau temannya. Ini taklid namanya. Adapun ahlu sunnah mengajarkan ittiba'ul haq. Ahlu sunnah mengajarkan kepada kita untuk selalu mengikuti Al-Quran wa sunnah. Yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Ketika kita mengerti itu ada pada musuh kita, kita katakan itu hak. Walaupun kita tidak mengambil ilmu dari musuh kita. Bisa dipahami hadirin? Kita kembali baca ucapannya Syekh Salaf Fauzan. Li'annahu yatlubul haq. Seorang muslim, mukmin, di mana dia mendapati al-haq, maka dia katakan itu hak. Karena memang tujuan dia adalah mencari al-haq, mengikuti yang benar. Amma idza kana ya'tabil ashkhas faqat fa hadha dinu ahli al-jahiliyah. Adapun seseorang yang beragama hanya bersandar pada seseorang tertentu yang tadi kami sebutkan taklid, beragama semata-mata apa yang diajarkan oleh Syiah. Apa yang diajarkan oleh Syiah ini adalah agamaku. Tak peduli benar atau salah. Ini adalah model agamanya Ahlul Jahiliyah. Di mana dia tidak mau menerima al-haq. Walaupun jelas itu adalah hak. Semisal Allah beristiwa di atas arsy. Sesuatu yang benar. Yang tidak mungkin bisa ditolak. Dalil begitu banyak sekali. Bisa dilihat dalam nas Al-Quran, wal hadis dan tafsirnya dalam tafsir Ibn Kathir. Ucapan para sahabat tentang penetapan keyakinan Allah beristiwa di atas arsy. Al-Haq. Tetapi ditolak oleh mereka. Dikarenakan agama mereka, agama taklid. Yattabi'ul ashas. Mengikuti per individu seseorang. Ini batil. Kita tidak dididik seperti itu. Kita harus mengatakan ini salah-salah. Itu benar adalah benar. Walaupun itu ada pada musuh kita. Karena tujuan kita adalah kita menampakkan yang benar. Dan menyatakan yang batil sebagai batil. Bisa dipahami hadirin? Bedanya ahlul haq dan ahlul batil. Wa mithalu dhalik. Contohnya adalah ma dzakarahu Allah 'anil yahudi wan nasara hum ahlu kitabin wa 'ilmin fal yahudu rafadu al haqq alladhi ma'a an nasara wan nasara rafadu al haqq alladhi ma'a al yahud. Hal ini seperti terjadi di kalangan orang-orang kufar, misal seperti Yahudi dan Nasara. Kaum Yahudi ahlul kitab. Artinya Allah turunkan kepada mereka al-kitab. Mereka memiliki ilmu yang diajarkan oleh Musa alaihi salatu wassalam. Tetapi mereka menolak kebenaran yang ada pada Nasara. Demikian pula kaum Nasara. Mereka menolak kebenaran yang ada pada kaum Yahudi. Ini terjadi pada mereka. Dikarenakan mereka tujuan utamanya bukan mencari kebenaran. Tetapi membenarkan diri mereka walaupun salah. Ini adalah agama jahiliyah. Qala Allah Jalla wa'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-113. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai. Wa qalatil nasara. Laisat al-Yahudu ala syai. Orang-orang Yahudi mengatakan, kaum Nasara gak ada apa-apanya Tidak ada benarnya sama sekali. Demikian pula kaum Nasara mengatakan, Yahudi tidak ada kebenarnya sama sekali. Ditolak. Walaupun itu adalah kitab yang turun dari Allah Azza wa Jalla. Walladhi hamalahum ala hadha huwal hawa. Yang membawa mereka seperti ini, menolak al-haq. Walaupun itu sesuatu yang betul-betul hak, ditolak dikarenakan apa? Mereka mengikuti hawa nafsu. Mereka mengikuti apa? Hawa nafsu. Bisa didengar kaum muslimin? Jelas dia suaranya? Apa kurang keras sedikit? Kalau kurang keras, jelaskan. Qala Syekh Shalih Fauzan, lama kana al-yahudu yubghidun an-nasara jahadu ma mahum min al-haq. Orang Yahudi membenci kaum Nasara, maka mereka menentang al-haq yang ada pada kaum Nasara. Apa contohnya kaum muslimin al-haq yang ada pada kaum Nasara? Kenabian Nabi Isa. Ini kebenaran yang ada pada agama Nasara di waktu itu. Kaum Yahudi mengingkarinya. Kaum Yahudi mengatakan yang namanya Isa waladu zina, anak hasil zina. Ini menunjukkan apa? Penolakan kaum Yahudi kepada Nasara, walaupun itu sesuatu yang hak, dikarenakan mereka membenci kaum Nasara. Adapun kaum muslimin mengimani kenabiannya Musa, mengimani kenabiannya Isa, dan mengatakan bahwa syariat mereka berlaku di zamannya masing-masing, membenarkan Taurat beserta isinya, membenarkan Injil beserta isinya. Tetapi kita meyakini dengan datangnya Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, maka ajaran mereka tidak berlaku lagi. Bukan berarti menolak kenabian mereka, tidak sama sekali. Atau menuduh bahwasanya Isa adalah anak zina, tidak sama sekali. Bisa dipahami hadirin? Ini perbuatan mereka. Walamma kana an-nasara yubghidun al-yahuda jahadu mamahu min al-haq wa hum yatlun al-kitab. Dan demikian pula kaum Nasara, ketika mereka membenci kaum Yahudi, mereka menolak kebenaran yang ada pada kaum Yahudi, padahal mereka membaca kitab. Mereka tahu Musa nabi, maka mereka menolak dikarenakan Musa bukan nabi di antara mereka kaum Nasara. Falladhi laysa ma'hum kitabun saru ala hadzal manhaj kullu taifatin tukathir al-ukhra wa tajhadu ma ma'hum min al-haq. Lu mengatakan semua mereka Yahud dan Nasara saling mengkafirkan satu dengan yang lain, dan padahal mereka membaca kitab-kitab mereka. Kaum muslimin rahimani wa jami'an, Yahudi yakni Musa alaihissalatu wassalam lebih dahulu daripada Isa. Maka kaumnya Nabi Isa diwajibkan mengimani Nabi Musa, sebagaimana kita diwajibkan mempercayai kebenaran semua nabi sebelum Muhammad alaihissalatu wassalam. Adapun dalam penerapannya itu hal beda. Meyakini kitab-kitab yang ada, meyakini kenabian rasulnya mereka, tetapi Nasara tidak. Mengingkari kaum anak Nabi Musa wa Taurat. Yahudi tidak mau menerima Injil, padahal di waktu itu Nabi Isa sebagai rasulnya. Diwajibkan bagi kaum Yahudi beriman kepada Injil, karena mereka adalah Bani Israel di antara mereka. Tetapi mereka menolak, saling mengkafirkan atas mereka, antar mereka. Wadajhadu ma maha minil haq. Ini yang terjadi pada mereka, wa kaum muslimin. Apakah ini akan terjadi pula di kalangan umat Islam? Tentunya tidak. Jangan sampai ahlul haq mengatakan haq, tidak berarti menolaknya dikarenakan itu ada pada orang lain. Syif undur barakallahu fikum, untuk perhatikan ke sini. Ada satu yang khawatir saya salah faham di antara antum. Al-haq Al-Quran wal-hadith dengan pemahaman para sahabat tadi. Prakteknya mereka itu adalah hak. Itu semuanya sudah ada kaum muslimin. Sudah terpampang dalam kitab-kitab para ulama secara rinci. Bukan berarti di kalangan ulama ahlu sunnah tidak ada, tiba-tiba ada di kalangan orang ahlu bid'ah. Bukan seperti itu pengertiannya. Al-haq itu kalau antum mau belajar kitabnya kitab sunnah dari Imam Ahmad, kitab syarah usul i'tiqad al-sunnah al-jamaah dari Imam Al-Lalikai, kitab syarah sunnah dari Imam Al-Barbahari, Abu Muhammad Al-Hasan Ibn Ali bin Khalaf Al-Barbahari. Kitab, banyak sekali kitab. Kalau antum mau belajar al-haq, sudah terlalu banyak kitab yang mengajarkan al-haq. Kalimat saya mengatakan didapati al-haq ada pada al-bid'ah, bukan berarti di kalangan ahlu sunnah tidak ada, tiba-tiba muncul di kalangan ahlu bid'ah al-haq itu. Nah, bukan itu yang kami maukan. Yang kita inginkan adalah ketika ada ahlu bid'ah mengatakan Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, kita tolak atau kita terima? Kita terima. Kan itu adalah hak. Ini dia. Bisa dipahami hadirin. Umpamanya ada al-bid'ah mengatakan Allah memiliki 99 nama. Kita menerimanya? Menerimanya. Kenapa? Karena itu al-haq yang ada pada nas. Jadi ajarkan oleh para ulama. Bukan tidak ada dalam kalangan ahli sunnah, tiba-tiba muncul di kalangan ahli bid'ah. Nah, bukan itu ya kaum muslimin. Kalau antum pahami seperti itu, salah. Bisa dipahami? Tiba-tiba ting ada kebenaran di kalangan ahli bid'ah, yang di kalangan ahli sunnah tidak ada. Bagaimana mungkin akan anda tahu itu hak, ketika hal itu tidak ada pada ulama ahli sunnah? Bisa dipahami hadirin? Mudah-mudahan faham. Ini sudah jam 9. Jam berapa? 19. Kayaknya kurang keras ini suaranya, Mas. Ya? Gak kayak biasanya kok. Saya sampai berkuar-kuar sekali. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pembahasan kita berikutnya, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizhahu ta'ala, wal hasib an al-wajib hadha akbar min awal. Sawalala, ini suara lebih besar dari pertama. Hadha wal murad, kalau kana akbar syekh lebih besar lagi sedikit, hadha ahsan insyaAllah. Hemtu mada akul? Faham apa yang saya ucapkan? Annal wajib alal muslimin tajannubu sunnat al-yahud wa nasara. Seorang muslim wajib menjauhi kebiasaannya Yahud dan Nasara. Wahyal kufru bilhaq. Itu apa? Sikap mengkafiri al-haq. Sikap menolak al-haq. Idza kana ma'a man la yuhibbu takala al-haq, itu bersama orang yang dia benci. Hati-hati, kita ini muslim, jangan bermental seperti Yahudi dan Nasara. Jangan, mereka mentalitasnya menolak al-haq dikarenakan al-haq itu pada orang yang dia benci. Ahlus sunnah sikapnya jelas. Yani apa? Mencari al-haq, mengikuti al-haq, mengatakan al-haq sebagai hak, walaupun itu pada musuh. Berbeda dengan ahlul bid'ah wa kaum muslimin. Dia mengatakan hak apa yang ada pada mereka, walaupun itu bid'ah. Dan mengatakan batil, walaupun itu hak, dikarenakan ada pada lawannya. Matanya tertutup, tidak secara ilmiah memandang sesuatu. Fala yahmiluka maka hendaknya janganlah membawamu bukti syas ketika engkau membenci seseorang antar fadama mahil haq. Janganlah kebencianmu kepada seseorang membawamu untuk menolak kebenaran yang ada pada dia. Bisa dipahami hadirin, ini dalam hal menerima atau menolak, bukan dalam pembahasan tolab. Tolab itu apa? Tolab ilmi, mencari kebenaran. Mencari kebenaran kok kepada ahlul bid'ah. Jangan kaum muslimin, ahlul bid'ah ini adalah ahlus sumum, orang yang memiliki racun. Sebutkan dalam kitab Lamdul Manthur, mereka ini bagaikan akrab, bagaikan seperti kala jengking. Mukhtafuna bainan nas, mereka menyembunyikan kebidahannya sebagaimana kala jengking menyembunyikan kepala dan badannya dalam tanah, mengeluarkan sedikit bisanya. Ketika ada hewan yang lalai melintas di hadapannya, tidak menyadari bahaya kala jengking, langsung disengat dengan bisanya, kemudian matilah hewan tersebut, dimakan olehnya. Ahlu bid'ah menyembunyikan kesesatannya. Ketika kamu duduk di hadapan ahlu bid'ah, di awal buduwi kalamihi, awal mula ucapan ahlu bid'ah, mengajarkan kepada Al-Quran, mentaati Allah, beriman kepada Allah, mentaati Rasul, mencintai Rasul. Fi buduwi kalamihi, itu di awal ucapannya. Terus, bentuk mencintai Rasul apa? Bentuk mencintai Rasul adalah 1, 2, 3, padahal itu tidak disyariatkan. Bentuk memuliakan Allah apa? 1, 2, 3, padahal itu tidak disyariatkan. Ini dia kaum muslimin, berbahaya sekali. Apakah antum akan merelakan diri antum tersengat oleh kala jengking dan kemudian dimakan habis-habisan? Pasalnya jontal miring. Ya. Kami miring jontal lepas. Jangan ya kaum muslimin. Ya. Al-qulubu dha'ifah wa syubhu qattafah. Hati kita lemah. Adapun syubhat menyambar-nyambar bagikan petir. Qala Syekh Shalih Fauzan. Dia melanjutkan ucapannya. Wa mithlu hadha ma huwa mawjud al-an. Beliau berbicara sekarang ini bukan Yahudinya atau Nasoronya, tetapi beliau berbicara sekarang ini tentang umat Islam yang ada di zaman sekarang. Idza kanat ta'ifatun aw jama'atun tubghidu ahad al-ulama fa innahum yarfuduna ma hum min al-haq. Ada sekelompok orang atau ada satu jamaah, ketika mereka membenci salah satu ulama, ulama kaum muslimin, maka mereka menolak semua kebenaran yang diajarkan oleh ulama tersebut. Kita ambil contoh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Kaum muslimin mengenal beliau dari karangan-karangannya beliau, kitab-kitabnya beliau, risalah-risalahnya beliau, ceramah-ceramahnya beliau yang dibukukan, termasuk kitab Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ini bukan tulisan beliau secara tangan, tetapi dikumpulkan fatwa-fatwa beliau menjadi satu kitab besar, Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Akan mengatakan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah seorang dai yang mengajak kepada tauhid wa sunnah. Tetapi tatkala ada seorang yang membenci Syekhul Islam Ibn Taimiyah, maka apapun yang diajarkan oleh beliau, kebenaran yang disampaikan oleh beliau, ditolak olehnya dikarenakan kebencian dia kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bisa dipahami hadirin? Ulama lagi yang menulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang menulis kitab An-Nusulu Thalatha, yang menulis kitab Kasyi Syubuhat, yang menulis kitab Kitabut Tauhid yang sudah kita khatam beberapa waktu yang lalu, kita melihat kitab-kitab beliau, karya-karya beliau ilmiah. Orang yang membacanya akan mengakui ini adalah karya ilmiah. Semuanya dengan dalil dan dasar ajaran yang hak, berpijak pada ulama sebelumnya. Tetapi karena kebencian kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebabkan menolak semua al-haq yang disampaikan oleh beliau. Walaupun itu nas Al-Quran, walaupun itu nas Al-Hadis yang telah diterangkan oleh para ulama di zaman itu. Gak peduli. Hadeh ikhwan, bisa difahami? Lawang, ngerti lawang pak? Lawang Imam Syafi'i saja kaum muslimin yang mengajarkan al-haq ketika mereka tidak menginginkannya pun ditolak, walaupun mereka mengatakan cinta kepada Imam Syafi'i atau kepada Imam Abu Hanifah atau kepada Imam Maliki atau kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Akan datang pembahasan dalam lembaran yang akan datang bahwa mereka mengaku cinta kepada seorang alim, tetapi hakikatnya mereka menolak ajarannya seorang alim tersebut. Ini terjadi kepada muslimin. Qala Syekh Shalih Fawzan, fa innahum yarfuduna ma ma'ahum min al-haq fayahmiluhum bughdhuhum li hadzal 'alimi 'ala an yarfudu ma ma'ahum min al-haq. Kebencian mereka menyeret mereka, menyerumuskan mereka untuk menolak al-haq yang diajarkan oleh seorang alim tersebut. Berbeda dengan ahli sunnah. Ahli sunnah adalah ahli al-haq. Akan mengakui al-haq ketika memang itu al-haq. Walaupun itu muncul dari al-bid'ah. Karena memang al-haq itu sudah disebutkan dalam banyak kitab ahli sunnah. Ya. Qala Syekh wa ya'tu wa ayu'attimu 'alayhi wa zahidu fihi wa yahdiru min mu'allafatihi wa min ashratatihi walau kana haqqan. Mereka akan meninggalkan kitab-kitabnya seorang alim tersebut. Mereka akan meninggalkan kaset-kasetnya, ceramah-ceramahnya, karangan-karangannya, dikarenakan apa? Dikarenakan benci kepada ulama tersebut. Zaman beberapa waktu silam terdengar nama Syekh Abdul Aziz Ibn Baz. Yang dikenal dengan Syekh Ibn Baz, Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ulama mufti Arabi Saudi, seorang mufti ahlul fatwa di negeri Saudi yang keilmuannya kaum muslimin diakui oleh dunia internasional. Mufti dunia, dia adalah seorang tukang ahli fatwa. Bukan hanya Saudi yang meminta fatwa, bahkan semua dunia meminta fatwa kepada Syekh bin Baz. Antum kalau kenal beliau melalui karangan-karangannya, bagaimana sepak terjang beliau dalam dakwah, dalam durus pelajarannya, dalam fatwa-fatwanya, sangat jelas ilmiah. Tetapi ketika mereka membenci Syekh Abdul Aziz bin Baz, marah kepadanya karena beliau mengkritik bid'ahnya dia, maka kebenaran apapun yang disampaikan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz ditolak olehnya. Hada, yang seperti ini adalah kebiasaan ahlul bid'ah. Seperti ini apa? Kebiasanya ahli bid'ah, bukan sifat wataknya ahli sunnah. Bisa difahami hadirin? Wal wajibu 'alal muslim an taqbal al-haqqa wa in kana ma lam yuhib. Yang wajib bagimu seorang muslim adalah menerima al-haq walaupun itu tidak ada, walaupun itu berada pada seorang yang tidak kau cintai. Wala takunu al-adawat syakhsiyah wal-ahwa nafsiyah mani'atan min qabul al-haq. Jangan kau ketika membenci seseorang kemudian engkau menolak ucapan yang benar darinya. Jangan. Al-haq itu adalah minallah jalla wa'ala. Bukan dari ahli bid'ah itu yang kau benci. Kau terima al-haq, tetapi kau tolak orang. Sebagaimana siapa? Nabi kita kepada siapa? Orang yang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu an. Ketika mengajarkan, ida awaita li firasyika fakul. Apabila engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi. Apa ucapan Nabi kita? Itu al-haq. Maka Nabi menerimanya. Sadaqah. Benar dia. Terima itu. Itu al-haq. Wahuwa kadzub. Namun orangnya pendusta. Jangan kau belajar dengannya. Dia adalah pendusta. Ingkari dia. Cuma kali ini dia mengatakan al-haq. Maka diterima. Ini caranya. Padahal dia siapa kaum muslimin? Syaitan. Apakah Nabi kita tidak tahu kalau ini syaitan? Nabi kita tahu kalau itu syaitan. Tetapi tidaklah berarti ketika al-haq itu ada pada syaitan ditolak. Dan ini kaum muslimin, jangan antum kemudian, oh syaitan bisa berarti ngajarkan al-haq ya. Ini sekali-kalinya itu. Paham mak? Sekali-kalinya itu kaum muslimin. Dan itu adalah rekomendasi Nabi. Kalau bukan tidak diterima. Jangan kemudian kamu, oh syaitan, sini ya, saya tetap mau belajar sama kamu. Ya bukan kayak gitu, Pak. Hah? Bisa difahami? Jam berapa? Jam 8. Selesai sudah kita? Tambah lagi sedikit? Hah? Enggak lah, jangan. Setengah 9 ngantuk sudah, Pak. Yang terakhir dari ucapan beliau. Kita sebutkan di sini dalil yang tadi kami sampaikan di atas. Wan nabiyyu alaihi salatu wassalam lamma jal yahudi wa qala innakum tusyrikun taqulun ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Amara ay yaqulu madza? Ma syaa Allah wahda. Wa la taqulu ma syaa Allah wa syaa Muhammad. فالنبي قبل هذا الحق وأمر أصحابه بترك الخطأ. Perhatikan, terdapat hadis yang akan kita terjemahkan dalam kitab Kitab Tauhid. Sudah lewat pembahasan itu sekian tahun yang lalu. Sekian tahun yang lalu, karena apa? Hadis ini bukan pada akhir, di perakhiran beberapa bab sebelumnya. Yaitu apa? Ketika itu seorang Yahudi datang mengatakan, innakum tusyrikun, kalian waikum muslimin, melakukan kesyirikan. Yahudi mengatakan kalimat itu. Apa yang dimaksudkan? Innakum taqulun masya Allah wa sya Muhammad. Kalian wa sahabat-sahabat Nabi, di antara kalian, tidak semua, di antara kalian ada yang mengatakan ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kesyirikan kaum muslimin. Kenapa? Karena disamakan kehendak Allah dengan kehendak Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan huruf wawu ataf yang memiliki makna dan. Maknanya adalah tasbiyah, penyetaraan Allah dengan Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dalam hal kehendak. Ini syirik. Betul ucapan Yahudi tadi. Ini syirik. Nabi tidak mengingkarinya. Bahkan Nabi mengatakan, amara ashabahu. Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya, jangan mengatakan kalimat, masya Allahu wa sya'a Muhammad. Ini terjadi atas kehendak Allah dan kehendaknya Muhammad. Jangan. Walakin kulu, akan tetapi ucapkanlah kalian, masya Allah wahda. Ini terjadi hanya kehendak Allah saja. Ini terjadi atas kehendak Allah saja. Jangan kau sebut dan Muhammad alaihissalatu wassalam. Yang benar dalam hal ini ada dua pembahasan. Masya Allah thumma. Dengan bahasa thumma. Artinya apa? Kemudian. Ini terjadi atas kehendak Allah. Kemudian baru kehendakmu. Ini tidak mengapa. Ini boleh. Karena tidak mengandungi unsur penyetaraan. Tetapi mengandungi unsur apa? Allah terlebih dahulu, baru kemudian yang lainnya. Kalau hendak lebih sempurna lagi, engkau mengatakan, hadza masya Allah, hadza bima syati li wahdah. Ini terjadi atas kehendak Allah semata. Kita hanya menjalani sebab saja. Selesai. Ini tauhid. Nabi kita alaihissalatu wassalam, kata beliau, qabila hadzal haqqo. Nabi menerima kebenaran yang diucapkan Yahudi tadi, bahwa siapa yang mengatakan kalimat tadi, maka dia musyrik. Yang mengatakan kalimat apa? Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini syirik. Terdapat penyetaraan antara Allah dengan manusia. Rasul menerima hal itu dan memberitahukan kepada umatnya agar jangan melakukan kesyirikan tersebut. Apakah kemudian Nabi mengajak Yahudi tersebut, tahal Yahudi sini, kamu jadi ustaz ya di sini ya? Tidak, wahai kaum muslimin. Tetap Yahudi, tetap Yahudi. Mereka adalah musuh. Allah mengatakan, walan tardu anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Mereka tidak akan ridha, yang Yahud wa Nasara tidak akan ridha kepada kalian umat Islam sampai kalian mengikuti agamanya mereka. Mengikuti milahnya mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka adu, musuh. Walaupun mengatakan al-haq, tetap musuh, tetapi bukan berarti al-haqnya ditolak. Bisa dipahami? Mumet apa paham? Mumet ya alhamdulillah. Berarti jenengan mengikuti. Daripada blank, lambung ngomong apa. Ini gak ada mutunya. Mumet untuk kemudian akan paham setelahnya. Ya. Tadi ikhwan rahimani waran jami'an. Pembahasan ini saya sebutkan dari awal. Pembahasan yang butuh apa? Kecermatan. Butuh apa? Betul-betul konsentrasi. Ya. Kau muslimin rahimani waran jami'an. Walhasil terakhir dari beliau. Annal muslim. Julangi kembali oleh syekh. Kata ini perkara yang pelik. Julangi kembali. Annal muslim yajibu alaihi ayyakbal al-haqqa wala tahmiluhu adawatuhu asyakhiyah wa akhraduhu an-nafasiyah wal isya'at al-tisya'at badi ahli al-haq la tahmiluhu hadil umur al-rafdi ma yakul hadil alim bal yantaji'u bihi. Aindum, bisa difahami? Kau belum terjemahkan ya bagi ya. Seorang muslim wajib menerima al-haq. Janganlah kebencian ke dia kepada seseorang. Kemudian janganlah kepentingan-kepentingan pribadi menyebabkan engkau menolak al-haq itu. Terlebih lagi kalau yang berbicara ahlul ilmi. Barakallahu fikum, perhatikan. Kadang orang kalau sudah ada benih sakit hati, walaupun yang berbicara ahlul ilmi sekalipun, tetaplah aku jengkel, tetap tolak. Ngerti jengkel? Karena marah. Wah, Syekh Ibnu Taimin, ya benar sih benar, tapi aku kayaknya persetujulah. Kenapa sih? Saya pernah dimarahi oleh beliau, Maman. Jangan karena kebencian, karena hududun nafs, kepentingan pribadi atau kepentingan makarmu kemudian menolak kalamnya para ulama. Jangan. Seperti yang terjadi pada Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Seperti yang terjadi pada Yahya Hajuri. Kenal mereka? Di mana letaknya mereka, Pak? Cilacap bagian mana? Ini Yaman mereka. Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, di Ma'bar Yahya Hajuri. Mereka dinasihati oleh Syekh Ubaid, dinasihati oleh Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, menolak. Kenapa? Karena mereka membenci Syekh Ubaid. Begitu Syekh Rabi berbicara pun mereka membencinya, menolak. Terus akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Hadi ikhwan rahimah jami'an. Sehingga kalau seandainya Kita melihat seorang ustaz di negeri kita. Masya Allah, beliau seorang ahlul ilmi. Para ulama memujinya. Dia bersama dengan ulama ahlu sunnah. Satu hari berbicara sesuatu yang mungkin Anda tersindir. Atau mungkin Anda yang termasuk yang dibantah. Jangan engkau menolak al-haq karena engkau marah padanya. Jangan engkau menjadi BSH. Barisan sakit hati. Dikarenakan sakit hati, engkau dikritik kemudian engkau tidak menerima kritikan itu. Maka engkau akan menolak al-haq yang ada pada dia. Ini bukan sifat muslim. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah. Sudah capek belum? Antum tanyanya ke saya. Sudah capek belum? Nah, gitu. Balik. Bahkan kalanya kata beliau, al-ujub. Ujub. Dia merasa adanya persaingan antar da'i yang satu dengan da'i yang satu. Tidak ada persaingan dalam dakwah. Semuanya mencari ridho Allah. Siapa yang bisa beramal lebih maka dia mendapatkan ridho lebih. Siapa yang beramal lebih maka dia mendapatkan pahala lebih. Urusannya itu. Tidak perlu kau hasad. Tidak perlu engkau membenci. Mengadakan persaingan. Oh, dia adalah dari ahlu sunnah. Silakan berdakwah, silakan berdakwah. Kadangkala sifat hasad muncul di balik hati yang tersembunyi. Kehasatan itu membawa mengingkari kebenaran yang ada pada dai tersebut. Bahkan sampai tingkatan menyesatkan dai tersebut. Walaukan haqqan, walaupun mengajarkan al-haq. Karena apa? Hasad. Seribami hadirin. Orang yang hasad, dia sembunyikan. Tetapi kapan dia melihat adanya kesempatan, dia akan keluarkan itu. Ini sangat berbahaya sekali. Bahkan kata beliau, minad damil ujub. Ujub. Ini juga sebagai sebab seorang menolak al-haq. Masa saya kan lebih senior. Dia kan junior. Kemudian menolak al-haq. Yang lebih dulu kan senior ya Pak ya. Junior adik kelas. Ya inbox saya salah. Dia siapa? Anak baru kemarin. Masa saya orang yang lebih tua harus menerima kebenaran dari dia? Wong aku bengerti umbelan wong dia kok. Hala wahad hujub al-kibr. Sehingga dia tidak bisa melihat yang hak sebagai hak. Dan dia menolak al-hak dikarenakan karena watak-watak yang seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Itu bukan sikap seorang muslim. Bisa dipahami hadirin? Mana ahlul haq dan mana ahlul batil? Bedanya di sini? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Mana yang muslim, mana yang Yahudi, Nasara? Bisa dipahami. Mana yang ahlu sunnah, mana yang ahlu bid'ah dalam pendidikannya? Bisa dipahami dalam hal ini. Bedanya ahlu sunnah mendidik umat seperti ini. Beda dengan ahlu bid'ah mendidik umat untuk taklid. Dan menolak al-haq karena dikarenakan datangnya al-haq pada musuhnya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jam 8 lebih 11. Dan sepertinya saya sudah capek. Sehingga selesainya kita bisa karena jam 8:30. Atau selesai materi. Atau karena saya capek. Ya. Tidak masalah apa-apa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.